bay bay yang menala bikin hina kalakin bisi ni bati la mula gaji di samjang boli jati bay bay yang menala bikin hina kalakin abre darin yang kita sas dala yang sesang sayin dala yang sesang sayin suri guri gu prambu gade suri guri gu namba pleba jati gade namba duila samantila salda kalange meme chava sala thari tan salinda yang sesenge tan salinda yang sesenge suri guri gu prambu gade Jati barga thar bala Chusa yang la kase bamba Tambu me me ranche ja Rengi darju yangi tashi Jati barga thar bala Chusa yang la kase bamba Tambu me me ranche ja Bangla yang la sala thori Gyalkin bhyangya sangmila Gyalkin bhyangya sangmila Chori gore go prambu gade Chori gore go namba pleba jati gade Namba dhila samantila chalda kade